الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitab Qasasul Anbiya, di mana pada pertemuan yang lalu Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah telah menyebutkan kondisi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi orang-orang yang mendustakannya dari apa-apa yang dibawanya berupa wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan nasihat, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dakwah ilallah azza wa jal, baik dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, atau bahkan dengan diskusi. Kemudian kita melanjutkan qala al-muallif rahimahullah wa kana min al-adillati wal barahin ala risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anna al-Qur'ana min indillah, halaman 210. Pada kolom dan di antara dalil-dalil serta bukti-bukti yang menunjukkan atas risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukti atau di antara bukti-bukti yang menerangkan tentang kerasulannya Muhammad bin Abdullah, dan bahwa Al-Qur'anul Karim itu turun dari sisi Allah, adalah muqabalatul mukadzibin lahu, penentangan dari mereka orang-orang yang mendustakannya terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka menentang dengan apa yang Nabi bawa, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan daripada Al-Qur'anul Karim. Secara pribadi, privasi, itu mereka tidaklah mendustakannya. Karena mereka kaum Nabi alaihi salatu wassalam. Dan selainnya, itu kenal betul siapa Muhammad bin Abdullah. Siapa beliau? Annahu sadiqul amin. Beliau seorang yang jujur lagi dapat dipercaya. Naam. Fa inna man nadhara ilaiha alima annaha silahun alaihim. Karena barang siapa yang memperhatikan kepadanya, ia akan mengetahui bahwasanya Al-Qur'anul Karim, apa yang Nabi alaihi salatu wasalam bawa, itu akan menebas, akan menjadi senjata yang akan memerangi mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang yang mendustakan dakwahnya beliau. Wa akbaru dalilin ala annahum muqawamuna lil haq. Dan dalil yang terbesar yang menerangkan bahwasanya mereka melawan kebenaran, sa'una fi ibtalih. Mereka terus berusaha untuk membatalkan cahaya kebenaran itu. Wa annahum 'alal batili alladzi laisa lahu haddun minal 'aqli. Dan bahwasanya mereka itu berada di atas kebatilan yang tidak ada bagiannya sedikit pun daripada akal, tidak bisa nerima. Kama laisa lahu haddun minad din, sebagaimana tidak ada bagian pun sedikit pun dari agama. Naam. Artinya apa yang mereka lakukan tidak bisa diterima oleh akal. Dulu Anda mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah shadiqul amin, jujur lagi dipercaya. Namun ketika Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah, beliau mendapatkan wahyu, beliau mengajak kaumnya untuk mengikuti peribadatan hanya kepada Allahu jalla wa ala. Mereka tentang. Dan yang sejatinya mereka tentang adalah al-haq, kebenaran. Mestinya kalau kita sudah percaya sama seseorang, menaruh kepercayaan, apalagi dia ya kenal, mengenalinya dengan baik dan benar. Siapa si fulan? Kan ketika mendengarkan sabda-sabdanya kan kita ngikut, ya kan? Mestinya kan begitu. Saya percaya dengan si fulan. Kita ngerti dengan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok ini beda? Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah, mereka tidak menerima. Tidak mau. Belum bisa menerima. Kok bisa wahyu itu turun kepada Muhammad, bukan kepada seorang yang mulia, bukan kepada seorang yang agung, para pembesar, para tokoh. Kok malah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti ini bukti yang terbesar bahwasanya mereka itu menentang kebenaran. Kaumnya beserta orang-orang yang bersamanya. Wa kanu aidan yaquluna fin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-aqwal allati laysa fiha dalalah ala ma kanu ya'taqidun. Mereka juga mengatakan tentang Nabi alaihi salatu wassalam ucapan-ucapan yang tidak ada padanya dalil, tidak ada petunjuknya, tidak ada tanda-tandanya di atas apa yang mereka yakini. Jadi mereka ngomong itu berbeda dengan keyakinannya. Keyakinannya ngerti ini Muhammad membawa risalah sebetulnya. Muhammad tidak mungkin berbohong. Muhammad tidak mungkin berdusta. Nah. Tapi yang disampaikan itu loh, kok wahyu? Kok bisa Muhammad itu mengaku mendapatkan wahyu? Sehingga mereka pun ya mengatakan tentang diri Muhammad apa-apa yang tidak mereka yakini, yang dia dalam keyakinannya itu kebalikannya. Walaysa fiha naqsun bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak menjadikan cacat terhadap diri Nabi alaihi salatu wasallam. Ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, bangkitnya ahlul batil untuk memerangi kebenaran, untuk memerangi al-haq, meskipun itu bertentangan dengan keyakinan-keyakinannya. Mereka akan korbankan. Yang penting dakwahnya itu hapus, padam. Tidak lagi Nabi alaihi salatu wasalam itu berdakwah. Yaquluna, mereka orang-orang musyrikin, kaumnya beserta orang-orang yang di sekitarnya itu mengatakan, "Lau anna Muhammadan shadiqun la anzalallahu malaikatan yashhaduna lahu bidzalik." Seandainya Muhammad itu orang yang jujur dalam menyampaikan wahyu, katanya beliau mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan Al-Qur'anul Karim dari Allahu Jalla wa Ala, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan malaikat-malaikatnya yang mereka akan bersaksi tentang kebenaran yang Nabi bawa. Artinya mereka minta mukjizat. Mana buktinya? Satu, kalau memang Muhammad itu jujur dalam pengakuannya menyampaikan wahyu. Secara kepribadian, orangnya baik, dermawan. Iya kan? Bermuamalah-muamalah yang baik. Memuliakan tamu dan seterusnya. Jadi perangai-perangai yang terpuji yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ini mempertanyakan, kalau memang pengakuan Muhammad mendapatkan wahyu itu benar, tentu Allah akan menurunkan malaikat. Yang malaikat itu akan menyaksikan akan kebenaran apa yang beliau bawa. Satu. Wala aghnahullah 'anil mashyi fil aswaq wa talabi rizqi kama yatlubuhu ghairuh. Dan tentu Allah Azza wa Jalla akan mencukupinya dari berjalan menuju pasar-pasar mencari rizki sebagaimana orang lain itu mencari rizki. Jadi gak perlu Muhammad itu jalan menuju pasar, gak perlu. Sirep caranya leb pasar sampai. Kalau memang beliau benar, tentu Allah akan demikian, akan cukupkan. Gak perlu lagi mencari rizki. Tapi nyatanya Muhammad sama saja mencari rizki sebagaimana orang lain juga mencari rizki. Ini ingat ucapannya mereka orang-orang musyrikin. Orang-orang yang menentang bahwasanya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa itu kebatilan. Tidak nerima. Dan ini ujian memang, ya. Diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai ujian bagi orang-orang yang di sekitarnya, bagi kaumnya. Naam. Kita tidak bisa menjamin seandainya kita hidup di zaman itu, ya kan? Saya pasti akan beriman. Wallahualam bisawab. Lah mereka ini yang mereka banggakan itu adalah fanatik ta'asubiyah, itu intinya. Ini yang benar, ini nenek moyang ini. Tradisi ini atau peribadatan seperti ini sudah ada sejak puluhan tahun sebelum kamu lahir ke dunia ini. Lah kok sekarang kamu muncul mengatakan peribadatan-peribadatan seperti ini adalah kebatilan. Menyembah kepada selain Allahu Jalla wa'ala. Aneh kan begitu. Kolot sudah. Susah menerima kebenaran. Artinya ujian ma'asyiral muslimin. Salah satu ditegakkannya atau diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mau manusia itu menerima al-haq atau tidak? Waja' wala ja'ala lahu kadza wa kadza mimma tuhi ilaihi uqud uquluhumul fasidah. Semestinya Allah menjadikan ini dan itu dari apa-apa yang dibisikkan oleh akal-akal yang rusak yang dimiliki oleh mereka. Artinya satu, ngomong seandainya Nabi itu benar, maka tentunya beliau akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Nabi itu jujur, maka tentunya tidak perlu lagi untuk berjalan menuju pasar. Seandainya Nabi benar, maka demikian, demikian, dan demikian. Wa yadhkuruhallahu fil Qur'an fi mawadhi'a muta'addidah. Dan Allah menyebutkan itu di dalam Al-Qur'an di tempat yang banyak. Taratan yusawwiruha lil ibadi faqat. Terkadang Allah gambarkan hanya untuk hamba-hambanya saja. Li'anna min tasawwuriha 'arafa butlanaha wa annaha laisat minasyubahil qadihah, karena dengan mengetahui penggambarannya ia akan mengetahui kebatilannya, bahwasanya itu bukanlah satu kerancuan yang bisa merusak. Fadlan anil hujajil mu'tabarah, terlebih lagi untuk dijadikan sebagai hujjah yang dianggap alasan-alasan mereka itu. Nah, alasan-alasan yang tidak berdasar. Seandainya Nabi benar, maka akan Allah cukupi. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Seandainya Nabi itu benar, berarti tentunya Nabi itu ya tidak perlu lagi berjalan menuju pasar-pasar. Alasan yang tidak berdalih, yang hanya untuk alasan-alasan saja, yang intinya tidak beriman, intinya begitu. Tapi dia berkelit ke sana kemari. Watarotan yusawiruha wayadkuru ma yubtiluha minal umuril wadihah, wa hadza katsirun fil Qur'an. Dan terkadang pula Allah Azza wa Jalla menggambarkan dan menyebutkan apa yang Allah batalkan dari perkara-perkara yang jelas, dan ini banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Wa min maqamatihim ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan di antara bentuk upaya mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum yas'una ashadda sa'i an yakuffa an aibi alihatihim wa ta'ni fi dinihim wa yuhibbuna an yutarikahum wa yutarikuhu. Bahwasanya mereka, orang-orang musyrikun, itu berupaya dengan sekuat tenaga untuk menutupi cacat yang ada pada sesembahan-sesembahannya, mencela dari agamanya atau dalam agamanya. Mereka lebih menyukai agar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkannya, dan mereka meninggalkan Nabi. Artinya enggak usahlah ngomong peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, enggak usah. Nah, enggak perlu wahai Nabi alaihi salatu wasalam, engkau menyatakan ibadah hanya kepada Allah jalla wa'ala itu yang hak. Jangan. Enggak perlu Anda menerangkan seperti ini. Mereka orang-orang musyrikin berusaha keras. Nah, berupaya untuk menutupi cacatnya sesembahan-sesembahan dari selain Allah jalla wa'ala. Naam. Li'ilmihim annahu idza dzakara alihatahum wa wasafaha bis sifat allati hiya 'alaihi minan naqsi wa annahu laysa fiha syai'un minas sifat yujibu an tastahiqqa syai'an minal ibadah. Karena mereka tahu seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan sesembahan-sesembahan mereka, mensifatinya dengan sifat-sifat yang kurang, bahwasanya sesembahan-sesembahan yang mereka miliki tidaklah memiliki sedikit pun dari sifat-sifat yang mengharuskan untuk mendapatkan ibadah. Ya'rifuna anna an-nasa ya'rifuna dhalika wa ya'tarifuna bih. Tentu mereka akan mengetahui bahwasanya manusia akan memahami dan mengerti akan hakikat sesembahan yang mereka sembah. Makhluk yang penuh banyak cacat dan kurang. Labung berhala ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Mereka menawarkan, sudahlah jangan bicara masalah sesembahan. Lebih baik kita ya saling toleransi, saling memahami, saling mengerti, saling mengalah. Kita tinggalkan pembahasan-pembahasan yang seperti itu. Karena kalau dibahas, mereka tahu sejatinya nanti manusia ngerti, memahami sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu tidak memiliki sifat-sifat yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Fala ahabba ilaihim minat tazwir, maka tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai melainkan daripada azur, kebohongan, berbohong. Wa ibqa'il umur ala illatiha min ghairi bahtin anil haqa'iq, dan membiarkan perkaranya seperti itu. Nah, itu berpenyakit, ya sudah biarin saja tanpa ia mencari tentang hakikat sejatinya sesembahan yang benar itu seperti apa. Sudahlah, artinya sudah, kita begitu saja berjalan, mengalir. Enggak usah wahai Muhammad engkau membahas permasalahan sesembahan-sesembahan para ilah-ilah, enggak perlu. Sehingga mereka biarkan sudah. Ibqaul umur ala illatiha, membiarkan perkara-perkara itu, ya, padahal perkara-perkara tersebut itu berpenyakit, sudah biarkan. Bahkan kalau perlu mereka berbohong, berdusta. Li'annahum ya'rifuna haqqal ma'rifah, karena sejatinya mereka memahami dengan sebenar-benarnya annal haqa'iqa idza banat dhahara lil khalqi butlanu ma hum 'alaihi, bahwasanya hakikatnya jika jelas perkaranya di tengah-tengah manusia, tentu akan nampak kebatilan apa-apa yang mereka itu berada di atasnya. Wa hadzal ladzi minhu yafiruna, dan inilah yang mereka takutkan, mereka akan lari dari seperti ini. Kalau manusia tahu kebatilan, kebusukan apa yang mereka miliki berupa makar terhadap Muhammad, berupa apa yang mereka sembah, manusia ngerti ini, mereka akan lari dan mereka tidak mau ini terjadi. Wa hadzal maqamu aidan dzakarahu Allahu fi ayatin mutaaddidah, dan tempat seperti ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya di berbagai ayat, di berbagai ayat-ayat yang berbilang. Artinya banyak sekali ingin negosiasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nego. Soalnya Nabi alaihi salatu wasallam menerangkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah adalah peribadatan-peribadatan yang batil, ditahdir ini ceritanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari peribadatan-peribadatan selain Allah, dari sikap fanatisme, ta'asubiyah, hizbiyah yang mereka membangun loyal di atas agama nenek moyangnya. Dan mereka tahu sejatinya, sehingga mereka ingin negosiasi. Sudahlah, tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai kecuali membiarkan atau berbohong. Ya sudahlah, kan masing-masing sudah pada mengetahui. Kuangger dosa ya dosa dewek. Mungkin habis ngerti dosa, dosa dewek kok habis ngerti sih. Jadi orang perlu diomong-omong nak, orang perlu dibahas itu. Baik dengan cara yang hikmah, dengan cara nasihat yang benar, atau dengan cara diskusi, gak usah dibicarakan. Mereka lebih senang an yutariku, nah an yutarikahu wa yutarikuhu. Nabi meninggalkan Nabi meninggalkan mereka, mereka pun meninggalkan Nabi. Sudah ini negosiasi. Dan ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sikapnya mereka mithlu qawlihi ta'ala, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waddu law tudhinu fayudhinun Waddu, mereka ingin. Lemah lembut. Lau tudhinu, seandainya kamu berlemah lembut, mudahanah, berbasa-basi dengan kita, fayudhinun, maka mereka juga akan bermudahanah berbasa-basi. Artinya, sudahlah, kita kan masing-masing punya sesembahan. Kamu menyembah Allah, ya enggak apa-apa. Kami menyembah berhala juga, tidak mengapa. Kamu enggak usah menerangkan ibadah-ibadah kami. Enggak usah menjelaskan tentang kekurangan atau kebatilan apabila seorang beribadah kepada berhala-berhala. Enggak usah. Artinya basa-basi, ya monggo, enggak apa-apa, sudah. Begitu. Nah, jadi ini sudah ada prinsip ini, ma'asyiral muslimin. Sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Wa nahwiha minal ayat. Dan selainnya dari, atau semisalnya dari ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Wa amma qawluhu ta'ala. Adapun firman Allah ta'ala. Wa la tasubbul ladhina yad'una min dunillah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kalian itu mencela sesembahan-sesembahan dari selain Allah. Nanti mereka menyembah Allah karena melampaui batas tanpa ilmu. Fahadha idza tarattaba 'ala sabbil madzkur sabbuhum lillah. Ini jika dengan celaan yang disebutkan menyebabkan mereka itu mencela Allah, fa innahu yutraku lima yatarattabu alaihi minasyarr, maka hal itu ditinggalkan karena padanya terdapat kejelekan. Wa min muqamatihim almutanawwi'ah ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan di antara sikap-sikap mereka yang banyak yang beragam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di awal-awal di sini diterangkan sikapnya Nabi bersama para pendusta, sikapnya Nabi bersama mereka orang-orang yang menentang dakwanya beliau. Lah sekarang ini beragam, majemuk secara umum, secara bergolong-golong, berjenis-jenis. Annahum kanu yaqtarihunal ayat bihasabi ahwa'ihim. Bahwasanya mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat, yaitu tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat sesuai dengan hawa nafsunya. Yang mereka minta ini adalah dari hawa nafsu mereka minta, coba mana mukjizatnya, sudahlah. Taruh benar kamu apa yang kamu bawa, karena mereka tidak mampu dengan berbagai upaya, tidak mampu lagi. Kelabakan sudah. Sekarang kita minta, mana mukjizat? Dan ini bersumber dari hawa nafsu mereka. Wa yaqulun, mereka mengatakan, in kunta shadiqan fa'tina bi'adzabillah. Jika engkau adalah orang yang benar, maka datangkanlah kepada kami siksa Allah. Minta siksa Allah. Seorang nabi kalau minta, ya Allah siksa mereka, habis. Sekarang mana buktinya? Au bima ta'iduna, atau dengan apa yang kamu itu berjanji atau dijanjikan kepada kami. Au azalla 'anna jabal Makkah waj'al lana fiha anharan wa 'uyuna. Atau kamu mintalah agar Allah itu memindah sebuah gunung yang ada di Makkah dan menjadikan untuk kami di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir beserta mata air-mata air. Sudah, buktikan kalau memang kamu itu benar. Intinya mereka minta mukjizat, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa yang pasti dimiliki oleh seorang nabi. Buktikan. Wa hatta yahsula laka kadza wa kadza, dan sampai ya terjadi padamu seperti ini dan seperti ini. Mimma dzakarahu Allahu anhum, dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka. Fayujibuhumullahu an hadhil aqwal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan mereka tentang ucapan-ucapannya. Bi anna rasulahu sallallahu alaihi wasallam qad ayyadahu Allah bil ayat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menegaskannya, telah menguatkannya dengan mukjizat-mukjizat. Allah berikan mukjizat-mukjizat. Coba sebutkan di antara mukjizatnya Nabi. Antum. Bukan, ini yang anak kecil. Di antara mukjizatnya Nabi apa? Ya, antum yang nengok ke belakang. Hah? Terbelahnya bulan, masya Allah. Ya, satu. Belakangnya, di antara mukjizatnya Nabi ya, Pak. Kalau dalam kisah cerita kan Nabi Musa mukjizatnya apa? Tongkat. Nabi Sulaiman mukjizatnya apa? Bisa berbicara dengan binatang. Beliau memiliki kerajaan dari kalangan jin dan semuanya binatang. Nah, sekarang kalau mukjizatnya Nabi diantaranya apa lagi? Satu sudah. Dua apa? Pernah diajarin belum? Yang paling besar mukjizatnya Nabi. Kelas berapa antum? Kelas berapa? Kelas 2 ya? Oh, kelas 1 berarti belum ya, insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik. Itu siapa itu? Ya, yang senyum. Nah, yang megang mata ini. Di antara mukjizatnya Nabi yang terbesar apa coba? Kelas berapa antum? Kelas 1 juga. Masya Allah. Berarti belum ya? Belum. Insya Allah. Itu siapa paling belakang? Ini sekolah enggak? Itu. Pakai baju hijau. Nah, iya. Ya. Baru masuk ya? Baru masuk berarti belum ya? Belum. Insya Allah. Ya. Nah. Mereka para orang-orang yang ada di sekitarnya, kaum Nabi alaihi salatu wasalam itu meminta mukjizat. Mestinya seperti ini, dan Allah berikan sudah. Untuk menguatkan dan menegaskan bahwasanya beliau itu seorang Nabi. Allah berikan ayat. Allah berikan mukjizat. Apa coba hawari di antara mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasalam. Hawari yang mana? Yang mana hawari? Antum hawari kan? Iya, antum enggak usah ngurusin yang bukan hawari. Yang bukan hawari biarin aja. Antum fokus saya adalah hawari. Menjadilah hawari. Jangan menjadi zawara. Zawara kan menjadi dirinya sendiri. Jadilah diri kamu sendiri. Itu sejatinya diri saya. Itu saya. Ya, gimana? Coba. Ada enggak mukjizatnya Nabi? Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, barakatika. Diturunkannya Al-Qur'anul Karim itu mukjizatnya Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak yang lainnya. Wallahu a'lamu bima yanzilu min ayatihi, dan Allah tuh Maha tahu dengan apa yang ia turunkan dari mukjizat-mukjizatnya. Wa a'lamu bima huwa anfa'u lahum, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang lebih bermanfaat bagi mereka. Wa annahu qad hasala al-maqsud min bayani sidqihi wa qamatil adil na wa qamatil adillatu wal barahin 'ala dhalik, dan sungguh telah hasolal maksud, tujuannya itu telah tercapai sebetulnya dari menjelaskan kejujurannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta tegaknya dalil-dalil dan bukti-bukti tentang itu semua akan kebenaran yang Nabi bawa. Faqaulul jahilil ahmaq law kana kadza wa kadza jahula minhu wa kabura wa mushaghabatu mahdhah. Dan ucapannya orang yang jahil, yang bodoh, hamak. Ini dungu. Seandainya Allah menurunkan seperti ini, seperti ini kebodohan daripadanya. Atau kesombongan. Atau omong kosong saja, begitu saja. Kebohongan. Artinya tidak ada. Seandainya kamu diturunkan mukjizat pun, kamu juga sama saja, tidak akan beriman. Allah Maha tahu. Dengan ya apa yang Allah turunkan berupa mukjizat-mukjizatnya, Allah Maha tahu. Dengan apa pula yang paling bermanfaat bagi mereka, Allah Maha tahu. Dan Allah telah tegakkan hujjah-hujjah, dalil-dalil, serta bukti-bukti yang menerangkan kebenaran, kejujuran apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Wa taratan yukhbiruhum annahu la yamna'uhu minal ityani biha illa al-ibqa'a 'alayhim wa annaha law ja'at la yu'minun, ya kan? Dan terkadang Allah juga memberitakan kepada mereka bahwa tidaklah yang mencegahnya dari mendatangi dengannya, dari ya mendatangkan dengan mukjizat tersebut, illa al-ibqa'a 'alayhim, kecuali mereka akan tetap dalam kondisi seperti itu. Dan seandainya mukjizat itu pun datang, mereka tidak akan beriman. Jadi sami mbawon itu mau diadakan ya, mukjizat atau tidak ada mukjizat itu sama saja. Nanti kalau sudah datang mukjizat, wah cuma ngetes. Hatinya belum nerima itu. Saya cuma ngetes saja. Saya udah nerima tapi kan cuma ngetes. Benar enggak kamu seorang nabi? Ternyata benar. Nanti bikin perkara lagi itu, membikin urusan lagi. Apa nanti? Minta apa lagi? Intinya enggak beriman. Sehingga di awal Syekh sudah menyebutkan Allah Maha tahu dengan apa yang Allah turunkan, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri manfaat. Dan siapa mereka orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kemanfaatan tersebut? Allah Maha tahu. Fa inda dzalika yu'ajiluhumullahu bil iqab. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyegerakan dengan siksaan, hukuman, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berdosa apa yang menyebabkan ya Fir'aun mereka tenggelam? Apa yang menyebabkan Qarun tenggelam? Apa yang menyebabkan kaum Nuh itu tenggelam? Tidak lain dan tidak bukan karena dosa mereka mendustakan ya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Intinya sombong, al-mukabarah, kesombongan yang telah membinasakannya. Wa taratan yubayyinu lahum anna ar-rasula innama huwa nadhirun mubin. Dan terkadang ia menerangkan kepada mereka bahwasanya rasul itu hanya nadhir, hanya pembawa peringatan yang jelas. Lalu seorang yang memberi peringatan yang jelas, laisa lahu minal amri syai'un, tidak ada perkaranya sedikit pun, wala minal ayati syai'un, dan tidak ada pula mukjizat-mukjizat sedikit pun, wa anna hadza min indillah, dan ini semua itu berasal dari sisi Allah. Fatalabahum minar rasuli mahdudz zulmi wal udwan, wa hadhihi al ma'ani fil qur'ani katsirah bi asalib mutaaddidah. Mereka meminta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam semata-mata karena kezoliman serta permusuhan. Jadi meminta ayat, meminta mukjizat itu karena kezoliman dan permusuhan saja, yaitu tadi tes, gembelengan lah cara-cara. Intinya itu tidak terima kalau Anda itu mendapatkan wahyu. Kalau kamu atau kalau wahyu itu dibawa oleh dirimu, kok kamu yang mendapatkan wahyu itu bukan dari golongan kami, begitu. Kok kamu malah? Sehingga mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekian banyak bukti-bukti, dan sebetulnya sudah cukup bukti atas mereka. Dan makna-makna yang seperti ini dalam Al-Qur'anul Karim sangatlah banyak dengan metode yang berbeda-beda. Wa ahyanan yaqdahuna fir rasul qadhan ya'tariduna fihi ala Allah. Terkadang pula mereka mencela rasul yang mengarah mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Celaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarah mereka akan mencela Allah jalla wa ala. Wa annahu laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin minal qaryatain 'adzim. Dan seandainya Al-Qur'an itu turun kepada seorang yang besar dari dua kubu, dua kampung yang besar sebagai tokohnya ini. Seandainya demikian, wa Muhammadun laisa kadzalik. Sementara Muhammad itu bukan seorang yang agung, bukan orang yang besar, bukan seorang tokoh yang besar. Wa innaka ya Muhammad lastabi'uli bi fadlillahi minna. Dan sesungguhnya kamu hai Muhammad bukanlah orang yang lebih utama ketimbang kami. Fali ayyi syai'in tufaddilu 'alaina bil wahyi? Maka sesuatu apa yang kamu bisa utamakan atas kami dengan wahyu? Artinya wahyu itu enggak bakal turun kepada dirimu yang hina, begitu. Kami itu lebih utama. Seandainya kamu orang mulia, kami lebih mulia. Sehingga enggak mungkin wahyu itu turun kepada orang sepertimu. Kami lebih mulia tentunya kepada kami. Intinya begitu. Wa nahwihi minal aqwalin na'isyat nasyiati 'anil hasadi. Dan semisalnya dari ucapan-ucapan yang muncul karena sifat hasad. Nah, kalau sudah hasad, ngel itu sudah. Seorang kalau tertimpa ini susah. Akan kena terus itu. Berbuat ini keliru, berbuat itu juga salah, berbuat ini, wah kena terus. Gak ada celah bagi dia, kecuali itu adalah kesalahan, kebatilan. Kalau diusut itu intinya apa? Hasad yang dimilikinya. Apa itu hasad? Za. Hasad ada za. Caranya kita kan iri ya. Iri, dengki. Kalau didefinisikan apa? Tamanni zawali ni'matillahi 'alal ghair. Iya. Seorang itu berangan-angan agar nikmat Allah Subhanahu wa taala itu hilang pada orang lain. Bahkan sebagian ahlul ilmi itu menyebutkan sekedar orang tidak senang karahatu karahah terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain itu sudah masuk dalam kategori hasad. Melihat temannya dia kok cepat sekali menghafal Al-Qur'anul Karim. Padahal dia santri baru. Saya sudah santri sampai jenggot putih ini belum. Juz 30. Dia sudah 30 juz. Saya baru juz 30. Kok bisa? Dia harus di bawah saya. Saya seniornya ini. Gak boleh dia jadi imam itu gak boleh. Nanti orang-orang pada tahu dia apalnya. Bisa surat ini, bisa surat itu, bisa surat ini. Wah, nanti. Jadi saya jadi imam. Jadi dia gak boleh. Jadi mau kemana saja ini orang ini akan kena terus itu. Mau berbuat ini karena hasad. Gak senang itu. Dia mendapatkan nikmat itu. Menghafal dimudahkan 30 juz. Gak senang. Itu sudah dalam kategori hasad. Jangan direalisasikan. Nah, jangan kamu ikuti hasad ini. Untuk berbuat atau berucap. Ketika terdapat dalam hati. Kok gak senang. Itu hanya contoh ya. Kalau di dunia thalibul ilmi terkadang terjadi seperti itu. Datang santri baru, baru kenal alif, ba, ta, tha, jim, ha, ho, dan seterusnya. Ada seorang yang sudah lama, ternyata ini dengan belajar bertahap-bertahap, kok seakan-akan lebih bisa begitu. Oh dia lebih bisa ya? orang-orang belajar banyak sama dia. Saya sementara ini sudah sampai jenggotan. Jenggot putih kok. Yang belajar sama saya cuma dua. Itu pun belajar muyasar aja. Dia bisa buka belajar terus lalu juz 3. Wah, gak bisa ini. Gak seneng. Nah, itu sudah cacat namanya hasad. Jangan sudah ketika mendapat seperti itu, kubur. Matikan itu hatinya. Jangan. Mau ngomong? Jangan. Karena itu karena bersumber dari apa? Hasad. Mau bertindak? Jangan pula. Karena itu bersumber dari hasad. Sebagaimana ini. Nah, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam akan senantiasa dalam pihak yang salah, yang disalahkan menurut mereka. Kok bisa turun wahyu kepada Muhammad? Kok bisa Muhammad menerangkan kebatilan-kebatilan para ilah-ilah padahal dia belum lahir? Kok bisa dan seterusnya. Kalau memang dia benar, turunkan mukjizat. Kalau memang seperti ini. Hingga akhirnya sudahlah. Toleransi, kamu menyembah Allah ya silakan. Kami menyembah selain Allah juga silakan. Itu sudah begitu. Hingga nanti akan ada pertumpahan darah yang harus dilakukan dan itulah namanya jihad di tahun-tahun berikutnya. Ini masih dalam tahap Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah di saat Al-Qur'an itu turun dan reaksi daripada orang-orang yang ada di sekeliling beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang inti kesimpulannya adalah ternyata apa? Hasad, iri, dengki kepada beliau alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Selanjutnya kita baca di pertemuan mendatang bismillah, yang nantinya Allah akan menyebutkan keutamaan-keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك تفضلوا حفظكم الله.